بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين. وبعد، أيها المسلمون عباد الله، وأيها السلام همبا الله، رحمني ورحمكم الله. سمغ الله سبحانه وتعالى من رحمتي كل من رحمتك لين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. Kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari salah satu kitab milik para ulama alaihim rahmatullah, yaitu kitab Usul Sunnah, prinsip-prinsip sunnah للإمام أهل السنة والجماعة، ملك إمام أهل السنة والجماعة أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله. سمغ الله سبحانه وتعالى من رحمته. Sampai kepada penjelasan yang berikutnya dari tingkatan takdir, yaitu thumma darajatu tsaniyah, kemudian tingkatan takdir yang kedua. Fadilatu Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahallahu taala, beliau menyebutkan wahiyal imanu bi masyiatillahil ammati syamilah li kulil asya, yaitu beriman dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala secara umum yang mencakup segala sesuatu. Wa kullil muradat allati yasha'uha subhanahu wa ta'ala, dan setiap keinginan-keinginan itu sudah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. والإيمان بقدرته التي يخلق بها كل الأشياء, dan beriman dengan takdirnya, takdir Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan segala sesuatu dengannya. فما من معدوم أو موجود سابقا أو لاحقا صغيرا أو كبيرا قولا أو فعلا حركة أو سكونا لا تحصل إلا بما سيئت إلا di masyiatillah. Maka fama min ma'dumin, tidaklah sesuatu yang tidak ada ataupun yang ada terdahulu ataupun lahiqan atau yang akan datang, saghiran au kabira, kecil atau besar, qawlan au fi'lan, ucapan atau perbuatan, harokatan au sukunan, bergerak atau diam, la tuhsalu illa bi masyiatillah, tidak akan terjadi kecuali dengan kehendak Allah. Wa la tujadu illa bi khalqillahi wa ijaduhu iyyaha bi masyiatihi wa qudratihi allati la yu'jizuha syai'un. Dan tidak akan didapati kecuali dengan ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala, wa ijaduhu iyaha, dan ditemukan dengan kehendak Allah dan takdir Allah subhanahu wa ta'ala, allati la ya'jizuha syai'un, yang tidak ada yang dapat menghalanginya sedikit pun. Wa ma'a dzalika arsalallahu ar-rusula wa anzala al-kutuba yukallifu al-ibada bi awamirihi wa nawahi. Dan bersama dengan itu Allah subhanahu wa ta'ala mengutus para rasul alaihi wassalatu wassalam. Rasul dimulai dari Nuh alaihi salatu wassalam, wa huwa awalur rasuli ila ahli al-ard. Rasul yang pertama adalah Nuh, dan Nuh adalah rasul yang Allah subhanahu wa ta'ala utus kepada manusia sebagai penduduk bumi. Dan rasul yang terakhir yaitu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Arsalallahu rusula, Allah subhanahu wa ta'ala mengutus para rasul, termasuk rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa anzala al-kutuba, dan Allah turunkan kitab-kitab. Setelah Allah utus para rasul alaihi wassalatu wassalam, Allah subhanahu wa ta'ala lengkapi kerasulan mereka dengan kitab-kitab yang diturunkan kepada mereka. Minha di antaranya Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim, kitab yang diturunkan kepada Rasul terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pegangan bagi Muhammad untuk mengemban kerasulannya dan untuk diajarkan kepada umatnya, kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah Allah subhanahu wa ta'ala mengutus para rasul dan menurunkan kitab-kitab sebagai pedoman bagi para rasul alaihi wassalatu wassalam, yukalliful ibada, Allah subhanahu wa ta'ala membebankan kepada hamba-hamba itu, bi awamirihi, dengan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan perintah Allah subhanahu wa ta'ala, wa nawahi, dan juga larangan-larangan yang harus dijauhi oleh hamba-hamba itu. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Di antara perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala yang diturunkan kepada para rasul alaihi wassalatu wassalam, minha kepada Rasul Muhammad alaihi salatu wassalam, yaitu perintah untuk melaksanakan salat lima waktu. Perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Salat lima waktu itu ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di langit, di saat beliau dimi'rajkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke langit, ketika beliau diperjalankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke langit. Berbeda dengan hukum-hukum agama Islam yang lain, seluruhnya ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah berada di bumi. Perhatikan. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Di dalam kitab ussalah in sahih al-Bukhari, dari kitab sahih al-Bukhari, disebutkan hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu an, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridhoinya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa faradallahu ala ummati 50 salatan. Allah subhanahu wa ta'ala telah mewajibkan kepada umatku, ummatun muhammadiyah, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 50 salatan, 50 kali salat, 50 kali salat. Setelah menerima perintah itu, maka an-nabi sallallahu alaihi wasallam kembali, kemudian beliau berjalan melewati Musa alaihi salatu wassalam, berjalan melewati Musa alaihi salatu wassalam. Musa alaihi salatu wassalam bertanya kepada an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ma faradallahu laka ala ummatik, apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala wajibkan kepadamu dan kepada umatmu? Kultu farada 50 salatan. Maka an-nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menjawab pertanyaan Musa alaihi salatu wassalam bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah mewajibkan untukku dan umatku 50 salatan, 50 kali salat. Ini pertama kali perintah salat diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 50 kali salat. Qala farji ila rabbika. Maka Musa menyampaikan kepada an-nabi sallallahu alaihi wasallam, kembalilah menghadap Rabbmu, kembalilah menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Fa inna ummataka la tutiqu dhalika, karena sesungguhnya umatmu tidak akan mampu untuk melaksanakan sholat itu. Sholat 50 kali sholat. Faraja'ani. Maka Nabi SAW kembali menghadap Allah. Kembali menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Fawadu'a syatraha. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keringanan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan umatnya. Farajatu ila Musa, kemudian aku kembali kepada Musa. Qultu wadha'a syatraha. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Musa, saya telah diberikan keringanan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Faqala raji' rabbaka, kembalilah kamu menghadap Rabbmu, kembalilah menghadap Tuhanmu. Fa inna ummataka la tutiqu, sesungguhnya umatmu tidak akan mampu. Padahal sudah mendapat peringatan, mendapat keringanan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Faraja'tu fawadu'a syatraha, kemudian aku kembali mengharap Allah subhanahu wa ta'ala dan diberikan keringanan lagi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dari 50 kali sholat berkurang yang pertama, kemudian berkurang untuk yang kedua kalinya. Faraja'tu ilaih, kemudian aku kembali kepada Musa alaihi salatu wassalam. Faqala irji' ila rabbika, kembalilah kamu menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Fa inna ummataka la tutiqu dhalika, sesungguhnya umatmu tidak akan mampu menunaikan solat itu. Padahal sudah berapa kali diberikan keringanan ini? Dua kali. Faraja'tuhu, maka aku pun kembali menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Faqala hiya khamsun, maka Allah menetapkan solat yang tadinya 50 kali solat itu menjadi 5 kali solat di dalam sehari dan semalam. Ayuhal muslimuna, ibadallah wa umat Islam, hamba-hamba Allah. Wahia khumsun, 5 kali solat itu di dalam perbuatan dan di dalam timbangan adalah 50 kali solat. Satu kali solat yang dikerjakan sebanding dengan 10 kali solat yang dilakukan. Dua kali solat sebanding dengan 20 kali solat. Tiga kali solat sebanding dengan 30 kali solat. 4 kali sholat sebanding dengan 40 kali sholat. 5 kali sholat sebanding dengan 50 kali sholat. Innaha khumsun bil fi'li, sungguhnya sholat itu 5 waktu di dalam perbuatan. Wa khumsun fil mizan, dan 50 kali sholat di dalam timbangan, balasannya sebanding dengan 50 kali sholat. Salat. La yubaddalul qawlu ladayya, dan perkataan Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan berubah. Ila Musa, kemudian aku kembali datang kepada Musa alaihi salatu wassalam. Faqala raji' rabbaka, kembalilah menghadap Rabbmu, kembalilah menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal sudah berapa kali sholat ini? 5 kali sholat. Apa jawaban dari An-Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fakultu istahyaitu min Rabbi, saya sudah malu kepada Rabbku. Iya, saya sudah malu kepada Rabbku kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah, rahimani wa rahimakumullah. Salat yang ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada Muhammadun sallallahu alaihi wasallam dan umatnya, ummatun Muhammadiyah, adalah 5 kali salat sehari dan semalam. Urutannya dimulai dari salat zuhur. Salat zuhur yang pertama, salat asr yang kedua, salat maghrib yang ketiga, salat isya yang keempat, dan yang kelima salat apa ini? Subuh. Inilah mengapa para ulama ahli fikih, ulama-ulama fikih, ketika menyebutkan urutan salat itu dimulai dari salat zuhur. Karena mereka memiliki alasan yang kuat di dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka memiliki hujah di dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala. Salat yang pertama kali dikerjakan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama malaikat Jibril atau Jibril alaihi salam adalah salat zuhur. Iya, adalah salat zuhur. Ini adalah salat yang pertama kali dikerjakan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari 5 kali salat ini dikelompokkan lagi oleh para ulama alaihim rahmatullah menjadi 3 kelompok. Yang pertama rubaiyatan, yang kedua thulatsiyatan, yang ketiga sunaiyatan. Yang pertama rubaiyatan, salat yang jumlah rakaatnya 4. Salat zuhur, salat asr, salat isya. Kemudian thulatsiyatan, salat yang jumlah rakaatnya 3. Yaitu salat apa ini? Salat maghrib. Salat maghrib juga disebut dengan witrun nahar, witir siang. Jumlah rakaatnya 3. Witir, witir si siang. Ini maghrib. Kemudian yang ketiga sunaiyatan, salat yang jumlah rakaatnya 2. Yaitu salat apa ini? Subuh. Berarti kan barakallahu fiik. 5 kali salat dalam sehari dan semalam adalah perintah Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak boleh dilalaikan oleh hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Ini perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala, harus dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Tidak boleh bermain-main dengannya. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah, rahimani wa rahimakumullah. Salawatul khums, salat 5 waktu, sya'nun azimun, adalah salat yang memiliki kedudukan yang mulia. Wa hiya ruknu tsani min arkanil Islam. Dan salat 5 waktu adalah rukun kedua dari rukun-rukun Islam. Ba'da syahadatain, setelah 2 kalimat syahadah. 2 kalimat syahadat bagaimana itu? Hah? Ayo, yang keras supaya didengar semua. Salawatul khams, salat 5 waktu itu sya'nun azim. adalah urusan yang begitu besar, urusan yang mulia. Apa tadi syahadatnya? Asyhadu an la ilaha illallah. Yang kedua? Wa asyhadu na'am wa man tarakaha jahidan li wujubiha fa huwa kafirun bi ijma'il muslimin. Perhatikan, barang siapa yang meninggalkannya jahidan li wujubiha dan mengingkari kewajiban salat lima waktu, bahwa kafirun bi ijma'il muslimin, maka dia kafir dengan kesepakatan para ulama. Wa man tarakaha takassulan ma'tirafihi bi wujubiha fa innahu kafirun ala sahih min qawlayil ulama. Dan barang siapa yang meninggalkan sholat lima waktu takassulan, karena malas. Padahal dia tahu sholat lima waktu itu wajib hukumnya. Fa innahu kafirun. Maka sesungguhnya dia kafir. Ala sahih, menurut pendapat yang benar. Min qulayil ulama. Dari pendapat-pendapat para ulama. Alaihim rahmatullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati mereka. Wadalilu qawluhu sallallahu alaihi wasallam, dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bainal abdi wa bainal kufri tarkus salah. Bainal abdi wa bainal kufri, perbedaan di antara hambaku dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Di dalam riwayat Muslim hadis ini. Wa qawluhu al-ahdu alladhi bainana wa bainahumus salatu faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian yang terjadi di antara kami dan di antara mereka adalah salat. Maka barang siapa yang meninggalkannya faqad kafar, maka dia telah kafir. Ayuhal muslimun ibadallah, dua jalil, dua hadis, dua nas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cukup sebagai bukti bahwa sholat lima waktu itu adalah sholat yang memiliki kedudukan besar di dalam Islam. Kita laksanakan sesuai kemampuan yang Allah berikan kepada kita. Kita laksanakan dengan sungguh-sungguh. Jangan bermain-main dengan urusan sholat. Ayuhal muslimuna ibadallah. Wahai umat Islam, hamba-hamba Allah. Rahimani wa rahimakumullah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya, ke Yaman, qala lahu falyakun awwala ma tad'uhum ilayh shahadatu an la ilaha illallah. Hendaknya yang pertama kali engkau serukan kepada mereka kepada ahlul kitab. Di Yaman itu banyak ahlul kitab dulunya. Yang pertama kali yang kau ajak kepada mereka adalah persaksian bahwa tidak ada sesembahan kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Itu didakwahkan supaya masuk Islam. Didakwahkan supaya masuk Islam. Iya. Sebagian para ulama menyebutkan orang yang hendak masuk Islam, air mandinya dicampur dengan daun bidara. Dicampur. Fa in ajabu kalidzalik, maka apabila mereka menjawab seruanmu, itu apabila mereka menyatakan diri masuk Islam, fa'alimhum, maka ajarkanlah kepada mereka. Ajarkan kepada orang yang baru masuk Islam ini. Anna Allah aftaradu alaihim khumsa salawatin, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan kepada mereka salat 5 waktu. Diajari salat dulu. Walaupun dia masih merasa asing, namun ini pengenalan pertama bagi dia tentang ajaran agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jangan ditertawakan. Tidak boleh dia ditertawakan. Tertawai enggak boleh. Ayuhal muslimuna ibadallah. Ayuhal muslimuna ibadallah. Wahai umat Islam, hamba-hamba Allah. Rahimani wa rahimakumullah. Faman qala inna salawati aktsaru min khamsin fa huwa mubtadi. Barang siapa yang mengatakan sesungguhnya salat-salat itu lebih dari 5 kali, fa huwa mubtadi, maka dia ahlul bidah. Iya, dia mengatakan salat itu 6 waktu, 7 waktu, 8 waktu, 9 waktu, 10 waktu. Iya. Dia menyebut salat itu 6 waktu saja, fahuwa mubtadi, maka dia ahlul bidah. Li'annahu zada fid dini ma laysa min, karena dia telah menambahkan urusan agama yang tidak ada hujah darinya. Wa man qala innaha anqasu min al khams, jika dia mengatakan, jika ada yang mengatakan ya salat 5 waktu itu kurang dari 5, 4 kah, 3 kah, 2 kah, sebagaimana yang diucapkan oleh ta'ifatun. Ta'ifatun itu sekelompok kecil minal mubtadi'ah, dari pelaku bidah, ahli dholal, dia termasuk bagian dari mereka. Iya, perhatikan. Salat yang ditetapkan oleh Al-Quran, As-Sunnah dan Ijma' kaum muslimin adalah 5 kali salat. 5 kali salat. Perhatikan barakallahu. Ini perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah utus para Rasul alaihi wassalatu wassalam. Allah berikan kita pedoman bagi mereka, kita pegangan bagi mereka. Mereka ajarkan kepada umatnya. Kemudian perintah selanjutnya yaitu salat. Ayuhal muslimun ibadallah. Bahkan di sini disebutkan wa nawahi, dan larangannya. Perintah-perintah Allah itu banyak, larangan-larangan Allah juga banyak. Allah perintahkan untuk mengerjakan sholat 5 waktu, dan Allah juga melarang untuk meninggalkan sholat 5 waktu. Kalau sekiranya ini dirinci, akan banyak penjelasan. terkait dengan perintah-perintah Allah, terkait dengan larangan-larangan Allah. Iya. Wa aqaida wa ibadat. Dan Allah Subhanahu wa taala bebankan kepada hamba itu aqidah, aqidah dan ibadah, ibadah. Al-ibadatu la takunu sahihatan illa bitauhidi wa ittiba'i Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ibadah itu tidak akan benar kecuali dengan tauhid dan mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma syakala dzalika, dan selain itu, fal muti'u yuti'u bi ikhtiyarihi wa iradatihi, dan barang siapa yang mentaati para rasul, maka ketaatannya kepada para rasul alaihi wassalatu wassalam bi ikhtiyarihi wa iradatihi, sesuai dengan pilihan dan keinginannya. Wa dzalika la yunafi masyiatillahi wa qudratihi subhanahu wa ta'ala, dan hal itu tidak menggugurkan, tidak meniadakan kehendak Allah dan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man ata'a wa salaka sabila ar-rusulil kiram fajazaohul jannah, maka barang siapa yang mentaati dan menempuh jalan para rasul yang mulia, fajazaohul jannah, maka balasannya adalah surga. Iya. Maka balasannya adalah surga. Di dalam Al-Qur'an ada satu ayat yang disebut dengan ayatul mihna, ayat ujian, ayatul imtihan, yaitu ayat ke-31 di dalam surat Ali Imran. Di dalam surat Ali Imran, wallahu subhanahu wa ta'ala yakul, kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah, jika kalian tuhibbunallaha, mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Ikutilah siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, maka kalian akan dicintai oleh Allah. Pengakuan cinta kepada Allah tidak cukup, harus dibuktikan dengan mencintai Rasul dan seluruh ajaran yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Umat Islam mengaku cinta kepada Allah, namun cinta bukan sebatas pengakuan. Cinta butuh bukti, dan bukti cinta kepada Allah yaitu mengikuti Rasulullah dan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umat Islam dan orang-orang yang beriman, mereka mengaku mencintai Allah. Kecintaan umat Islam dan orang-orang yang beriman kepada Allah juga butuh bukti. Buktinya dengan mengikuti Rasulullah dan seluruh ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mengaku mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam, namun dia tidak mengikuti bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan dia mendahulukan ucapan yang lain dibanding ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, faqad kuzib, maka sungguh dia telah berdusta. Sudah waktu salat ini, sepertinya jam ini terlambat ini. Iya, jam ini terlambat. Ini sudah jam 8 lebih 7 waktu handphone. Iya, ini belum jam 8 kurang 1 menit. Sepertinya terlambat ini. Sepertinya. Iya. Barakallahu fiik. Di sini sudah jam 8 lebih 10. Iya. Ini sudah lebih waktu ini. Barakallahu fiik. Insyaallah kita cukupkan dulu sampai di sini. Mohon maaf atas lebihnya waktu yang saya gunakan. Naktafi bihadzal miqdar, kita cukupkan sampai di sini. Uman kana shawaban faminallah. Jika ada benarnya maka semua kebenaran itu datangnya dari Allah. Man kana khata'an fa min nafsi. Dan jika ada kesalahan, maka semua kesalahan itu dari diri saya. Ingat ya kalimat terakhir, fa man ata'a wa salaka sabila ar-rusulil kiram fa jazaohul jannah. Barang siapa yang mentaati dan mengikuti jalan para rasul yang mulia, fa jazaohul jannah, maka balasannya adalah surga. Naam insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.